Pato-pato, pacaket, bendoro. Aku iki ngimpi apa nyemurpi kahananyoto. Paringipun kang mbok mestani kados pundi. Kowe ora permadi to, adiku to kowe iki. Nuwun inggih. Aku ora oreng ngimpi to, Di. Mboten, wong mboten sari kok nyuperno. Pato-pato. Jebul nek ngono ya wis. Lumusi kangenku ya, Di. Kowe tak arep-arep kok lagi teko iki to, Di. Kowe bener jedal-jedul mrene kok ya. Saiki kok banget temen pato-pato. Kowe sapa iso bangulon kok ora tau nganggo aku to. Nyuwun pangapunten Kang Mbok karana negari taksih kathah ayan. Apa nyelak kowe ya ora bisa dikangani kok ora ngerti bapak. Mulai butuh wae kowe mara rene bapak. Butuh ketemu aku wae. Batu peta diku dia diku. Aku rumo semarem banget kowe ana kene ya Di, permadi. Kowe aja kondur-kondur dhisik ya Di. Kowe ana kene dhisik ya Di. Inggih. Namung diderek keparingipun Kang Mbok. Kowe kok teko kene sing dawuh sapa mu? Inggih, kula nderekaken kadang kula sepuh Kakang Jolodoro. Kowe piye iki ngendi? Menika pertapan Rewantaka papanipun kadang kula pinanggih diwasanipun. Teko kene ana ngopo? Badhe mubu sayembara. Nyepeng durat moko ngunduraken Kang Mbok Irawati. Kowe arep mubu sayembara? Batu-batu, ya wis pupunen Di, nek ngono wis kepisah karo aku ya Di. Sampun klentu penampi ingkang mupu sanes kula. Ingkang mupu menika Kakang Jolodoro. Eneng wong kondo ora dirungokke. Batu-batu. Tak kira kowe Di, batu-batu. Hei. Kok wis glagaeng. Tokolane metu. Ngurung lembut wis diulu. Kula nuwun. Kula nuwun. Monggo kawan. Nggih. Kuwi nderek bendaramu. Nggih. Lah bapakmu ndi? Mboten nderek. Kesel. Lah gareng mantuk. Anten kula kali Bagong ning ngebiar. Batu-batu. Derek bendaramu nggih. Dangu mboten angsal paringan nyadong. Kula dibeliki bojo kula kang njaluk ki tagen. Wo. Urung-urung kok ngabani. Ha, engko nek dikeki ora cocok karo penjaluke ya gelo. Ya yen kuwi arep nyuwun ganjaran, engko tak paringi ganjaran. Ning aja ngriseni aku. Rono dhisik aja ngregoni aku ya. Nggih. Ana bae. Aja nyedhaki aku. Kuwi nek wis metu kor ini tutupen aja tok. Wengake. Nggih. Tegang metu, Kang. Tempatmu bukan di sini. Yah, golek kamar. Cedak masjid. Ha iya. Engko nek wong adan kowe wedi. Dak. Lah nek ling maca kitok barang ayo tuwi sandangane kok. Yo, cedak masjid ngono aku iki salat-salat gampang. Lah iya. Malinge kuwi nyidro Kang Mbok Irawati yo Di. Mboten namung Kang Mbok Irawati calonipun Kang Mbok Surti Kandi nggih badhe dipun cidro. Batu-batu. Apa tenan kuwi Di? Nuwun nggih saestu. Batu-batu. Aku wedi ya, Di. Aku wedi banget tak kandhani ya, Di. Aku nek karo maling iki gila, aku nek karo maling iki wedi ya, Di. Inggih sama. Iki batu-batu, Pak. Tangane. Tangane kok nakal men lho iki. Cilak gething ya nek ngene iki. Tangane kok uwet wae. Mereka aku ndak tak nyenggreng barang tiba ya mong. Ada loro iki Kang Mbok seneng aku. Cinta gedingnya ya nak ngene iki. Ngajak malingnya tekan esok kapan Di? Menai mboten ngelentu inggih salah beting dalu meniko. Milo Kang Mbok kula suwun kedah cegah liyep. Iya, Di, iya, Di. Aku cekai betah malik anggar jejer kowe, iya, Di. Tenang, yang jejer liane kowe aku ini ngantuk, wae, iya, Di. Yang jejer kowe aku, tenang, iya, Di, aku orang ngantuk. Kamari kebak iki, gong, ngono, gong. Iya, golek kamar liya, iya, golek liane. Bagong mripate yak-yak. Wong turu didak. Kae mau bocah amban. Geneh ngono kok. Alah alah alah alah. Wis iki jan. Menungso ora tata. Kuwi jarikku go nyang ndi, Pak? Gong dibalekke. Alah wong kesaut ora arti kok. Jadi gue kemeluk digowo ndak kene iki. Kang Mbok, apa di? Upami kang dipun cidul menika Kang Mbok Surti kanthi kula mboten gelo. Nanging menawi kang dipun cidul menika Kang Mbok Banowati mesti kula rencangi pecahing dodo. Tenane, tenane kok saja iki. Tenane lho. Kula menika mboten matur dur. Padepet bombong atine wong tuwa. Jane ora kok melames wae iki. Saestu yakin. Tapi kene, Pak. Sokor di, sokor. Aku malah seneng iki. Otot. Tangan iki gila aku, keri aku lho. Kang. Kowe iki nek ngitik-itik iki mbok aja gonceng bahaya. Aku ndak ngitik-itik. Lah ndasmu ndesel. Nang gon kelekku no aku kekeri no. Lah ala mung ndas e. Ndasmu gumbul ngono. Malah keri. Tenan Yodi, kowe aja lunga saka kene Yodi, mengko aku mundak dicidro maling. Monggo Kang Mbok enggal toto-toto ngrekso mbok menawi durat moko mlebet mriki. Iya Yodi, ayo padha direksa Kakang Mbok Sugi Kang.